Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pada kajian sebelumnya kita telah sampai pada kalimat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqi. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih berilmu tentang dirinya dan yang lainnya. Wa asdaqu qilan, paling benar ucapannya. Wa ahsanu haditsan, dan paling baik kalamnya. Min khalqih, dari makhluknya. Thumma rusuluhu shadiquna musaddaquna, kemudian para rasulnya adalah hamba-hamba yang jujur. Musaddaquna, dan mereka membawa kebenaran. Mereka dibenarkan dengan kebenaran yang mereka bawa. Dipercayai. Maka dengan alasan inilah Allah Maha berilmu, lebih berilmu tentang dirinya dan tentunya tentang makhluk-makhluknya. Ucapannya adalah ucapan yang paling benar. Kalamnya adalah kalam yang paling baik. Kemudian ditambah dengan para rasulnya adalah hamba-hamba yang jujur dan terpercaya. Barakallahu fikum. Sehingga dengan alasan inilah barakallahu fikum, seharusnya kita menjadi lapang dada untuk menerima setiap sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan juga yang telah ditetapkan oleh Rasulnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kita melakukan tahrif, tanpa kita melakukan ta'til, tanpa kita melakukan tamzil. Kita menetapkan sifat-sifat tersebut tanpa kita melakukan tamzil, penyerupaan dengan makhluknya. Dan kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala aib dan kekurangan tanpa kita menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Seperti yang disebutkan tadi, Allah lebih berilmu tentang dirinya. Ucapannya adalah ucapan yang paling benar. Wahyunya, kalamnya adalah kalam yang paling baik. Kemudian ditambah dengan para rasulnya adalah hamba-hamba yang jujur dan terpercaya. Bikhilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang berucap tentang Allah ma la ya'lamun, padahal mereka tidak mengetahuinya. Padahal mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Nah, mana yang kau pilih? Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Wahyu yang telah disampaikan kepada kita melalui lisan Rasulnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, atau ucapan orang-orang yang berucap yang tidak didasari dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Maka tentunya kita menerima dengan lapang dada apa yang telah diucapkan oleh Allah, apa yang telah ditetapkan dari sifat-sifatnya untuk dirinya oleh Allah Azza wa Jal, begitu pula Rasulnya yang jujur dan terpercaya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarahnya, bikhilafil ladina yaquluna 'ala Allahi bila ilmin fi syar'ihi wa dinihi. Halaman 28. Berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu di dalam syariatnya dan agamanya, wa fi asma'ihi wa sifatihi, dan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, bal bi mujarradi dhunudihim wa takhayyulatihim aw bima yatalaqawnahu 'anisyayatin, bahkan mereka berucap sebatas dengan prasangka mereka atau khayalan mereka, atau mereka berucap dengan apa yang mereka terima dari para syaitan, kal mutanabbiinal kadzabah wal mubtadi'ah wazzanadiqah wassahara wal kuhani wal munajjimin, seperti orang-orang yang mengaku sebagai nabi lagi pendusta, mengaku-ngaku sebagai nabi, al-mutanabbaina, mengaku sebagai nabi, mengaku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi, yang mana sudah dipastikan mereka adalah orang-orang yang berdusta, wal mubtadi'ah ahli bid'ah, waz zanadiqah orang-orang zindiq. 6. Zindiq barakallahu fikum adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan, mirip dengan orang-orang munafik. Wassaharah, para ahli sihir, wal kuhan wal munajjimin, para dukun dan orang-orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang perdukunan, tentang perbintangan, dan dia mengaitkan kejadian-kejadian pada alam semesta ini dengan keberadaan bintang-bintang pada gugusannya. Wa ulama isu, dan para ulama yang su, yang jahat, orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang berilmu sementara pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Nah, siapakah yang kita pilih? Kalam siapakah yang kita dahulukan ketika kita menerima barakallahu fikum pengetahuan tentang nama-nama dan sifat Allah? Tentunya kita lebih mendahulukan kalamullah dan kalam para rasulnya, hamba-hamba yang jujur dan terpercaya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syu'ara, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, apakah mau aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang turun kepadanya para syaitan, tanazzalu ala kulli affakin azim, syaitan akan turun terhadap orang-orang pendusta lagi berdosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun, dan mereka menyampaikan apa yang mereka dengar dari wahyu. Nah, para syaitan mereka saling menunggangi untuk sampai ke atas langit dan mencuri berita dari firman Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap berita yang sampai kepada mereka dibumbui dengan 100 kedustaan. Sehingga oleh karena itu Allah menyebutkan tentang mereka, yulquna sam'a, Mereka menyampaikan hasil dari pendengaran mereka, wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celaka bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah. Zunun, prasangka mereka, takhayulat, khayalan mereka, yang semuanya dibangun berdasarkan akal pikiran dan hawa nafsu mereka, mereka tulis. Dan mereka labeli tulisan mereka ini hadza min indillah. Ini dari sisi Allah. Mereka nisbatkan hal tersebut kepada Allah. Mereka nisbatkan sifat-sifat tertentu untuk Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan, dan sebaliknya mereka menafikan sifat-sifat tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Naam, mereka nafikan. Barakallahu fikum, dengan alasan bahwasanya hal ini tidak layak dan tidak pantas untuk kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Naam. Barakallahu fikum. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita sudah paham dan sudah sadar bahwasanya Allah lebih mengerti dan lebih berilmu tentang dirinya dan tentang selainnya, ucapannya adalah ucapan yang paling benar, kalamnya adalah kalam yang paling baik, kemudian ditambah para rasulnya alaihimussalatu wassalam adalah hamba-hamba yang jujur dari setiap apa yang mereka sampaikan, yang mana mereka adalah perantara antara manusia dengan Allah Azza wa Jal, datang kepada mereka wahyu dari sisi Allah Azza wa Jal dengan perantara malaikat yang mulia. Dan apabila kita sudah menyadari hal ini, dan kita semua, aku dan engkau, naam, sadar dan paham demikian, kita meyakini bersama-sama tentang hal ini, maka oleh karena itu seharusnya bagi kita untuk mendahulukan apa yang telah Allah ucapkan, begitu pula apa yang telah diucapkan oleh para rasulnya, terutama dalam bab al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, yang mana dalam bab ini sikap kita, akidah kita tentangnya adalah tauqifiyah, harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini tauqifiyah. Kita tidak akan menetapkan kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak menafikan, tidak mentiadakan kecuali yang telah dinafikan atau ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya ketika kita meyakini hal demikian, apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, nah, wajib bagi kita untuk menolak setiap apa yang telah diucapkan oleh Al-Mubtadi'ah Abdullal mimman yadda'il majaz, dari orang-orang yang memperjuangkan al-majaz atau meyakini adanya majaz. Barakallahu fikum, dalam perkara al-asma' wa sifat. Apa itu al-majaz? Majaz itu lawan dari hakikat. Hakikat. Nah, maksudnya bagaimana? Kita sebutkan contoh. Naam. Allah menyebutkan bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya terbentang. Barakallahu fikum. Ayat ini kata mereka bukan hakikatnya demikian, bukan dalam konteks hakikah, akan tetapi dalam konteks majaz. Dalam konteks majaz, konteksnya itu tidak seperti bahasa yang disebutkan, akan tetapi di sana ada makna yang diinginkan, bahwa rizki Allah itu terbentang luas, rahmat Allah itu luas. Barakallahu fikum. Dan seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman tentang ayat ini alal haqiqah, akan tetapi dalam konteks al-majaz katanya. Ini naam salah satu argumen dari ahlul dalal, al-mubtadi'ah, ahli bid'ah, dalam bab al-asma, atau ketika mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa yanfiha bi syatta wasaili nafi, dan mereka juga menafikan sifat-sifat Allah dengan berbagai macam cara untuk menafikan, dengan berbagai macam alasan, mulai dengan mentahrif maknanya atau menghilangkan lafadznya, atau barakallahu fikum mengganti harakatnya. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa. Mereka menafikan sifat al-kalam. Tidak. Sehingga oleh karena itu orang-orang barakallahu fikum ahli bid'ah, lantaran enggan untuk menisbatkan sifat kalam untuk Allah, lantaran enggan untuk menetapkan sifat kalam untuk Allah, mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, akan tetapi makhluk. Kisahnya terkhusus pada zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah sangat ma'ruf. Nah, barakallahu fikum. Dengan berbagai macam alasan, mereka mengatakan wa kallamallaha, diganti harokatnya menjadi fathah, sehingga di sini lafzul jalalah Allah menjadi maf'ulun bih, yang seharusnya menjadi fa'il. Sebagai fa'il, wa kallamallahu, Allah berbicara dengan Musa, diganti wa kallamallaha, Musa yang berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mu'ridina amma ja'at bihir rusul, mereka menentang atau berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul. Mu'tamidina ala ahwa'ihim au muqallidina liman la yasluh lil qudwah minad dullal, mereka bersandar kepada hawa nafsu mereka, atau mereka taklid terhadap orang-orang yang pada dasarnya la yasluhu lil qudwah, tidak layak dan tidak pantas untuk dijadikan sebagai panutan dari kalangan ahlul dulal. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh asy-syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pada kalimat summa rusuluhu shadiquna musaddaquna bikhilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun, seolah-olah di sini asy-syekh mengisyaratkan kepada ahli tahrif, orang-orang yang suka menyelewengkan kalamullah, menyelewengkan makna dari kalamullah, terkhusus dalam bab sifat. Nah, yang mana mereka mengatakan tentang Allah ma la ya'lamun, tanpa ilmu. Ada dua sisi. Yang pertama adalah innahu lam yarid kadha wa arada kadha. Faqalu fis salbi wal ijab bima la ya'lamun. Mereka mengatakan sesungguhnya maksud Allah itu bukan seperti ini. Nah, maksud Allah dalam firman-Nya ini bukan seperti ini, kata mereka. Atau Allah sebenarnya menginginkan demikian. Sehingga oleh karena itu dalam hal ini, nam barakallahu fikum, mereka menetapkan sesuatu bukan didasari dengan ilmu, dan sebaliknya mereka menafikan sesuatu juga tidak didasari dengan ilmu. Akan tetapi dengan apa? Dengan ukuluhum, dengan akal yang sangat dangkal yang mereka miliki. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Walihada qala subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Saffat ayat yang terakhir ini. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul, wasallama alal mursalina lisalamati ma qaluhu minan naqsi wal aibi. Ma suci Rabbmu, Rabb yang memiliki kekuatan dan kemuliaan, ma suci Rabbmu dari apa yang mereka sifatkan. Siapa? Ahlul dalal, orang-orang yang menentang para rasul. Mu'tazilah al-asyairah. Begitu juga nam al-jahmiyah dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang menentang rasulnya, para rasul. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari apa yang mereka sifati. Apa yang disifati oleh ahlul dalal dari kalangan al-zanazikah, al-mu'arah dan yang lainnya tentang Allah, yang semua itu didasari, tidak didasari dengan ilmu. Wasalamun alal mursalin, dan keselamatan atas utusan-utusan Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan pujian kesempurnaan untuk Allah Rabb semesta alam. Maka di sini Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifati oleh para penentang Rasul, dan Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan atas para Rasul dikarenakan ucapan mereka selamat dari penisbatan kepada Allah dari kekurangan dan aib. Ucapan mereka selamat dari kekurangan dan aib yang disematkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada al-mufradat, di sini ada syarah dari Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah. Walihada ta'lilun lima sabaqa min qawni kalamillahi wa kalami rusulihi asdaqa wa ahsan. Kalimat ini walihada, maka oleh karena ini adalah penyebutan alasan dari apa yang telah berlalu berupa ucapan Allah dan Rasulnya adalah ucapan yang paling benar dan paling baik. Subhana ismu masdar minat tasbih, isim masdar. Nah, antum kalau belajar sorof, subhana ini adalah isim masdar dari kata at-tasbih, wa huwa at-tanzih. Maknanya adalah at-tanzih, pensucian, maha suci, yang sering kita terjemahkan dengan maha suci. Rabbika ar-rab huwal malik as-sayyid al-murabbi li khalqihi bi ni'amihi. Al-Malik, penguasa, as-sayyid, al-murabbi, yang mengatur li khalqihi dengan segala kenikmatannya. Al-izzah, subhana rabbika rabbil izzati. Al-izzah, al-quwah, wal-ghalabah, wal-mana'ah, kekuatan, kemenangan, al-mana'ah. Maknanya sama, kekuatan. Tidak ada celah. Kekokohan, ibarat sebuah benteng. Takribul faham. Sebatas takribul faham. Pendekatan pemahaman. Dari lafad al-mana'ah. Dari kata mana'ayamna'u, artinya melarang. Mana'ayamna'u, artinya melarang. Benteng yang kokoh. Enggak ada celah sedikit pun untuk disusupi, untuk diserang, untuk dikalahkan. Al-mana'ah, tentunya Allah Subhanahu wa taala aula untuk disifati dengan sifat yang ini. Aula, lebih utama. Ini kias al-ulawiyah. Barakallahu fikum. Manusia memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala aula untuk disifati, lebih utama untuk disifati dengan sifat yang lebih dari sifat yang dimiliki oleh umat manusia. Wa idafatu rabbi ilal izzah min idafatil mausufi ilas sifah. Disandarkannya Ar-Rab, lafad Ar-Rab kepada Al-Izzah, itu bentuk dari idhafah al-mausuf yang disifati kepada sifatnya. Antum kalau belajar na'at man'ud, insyaAllah paham. Yasifuna, lafad yasifuna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna. Ayasifuhu bihi al-mukhalifuna lirrusuli mimma la yaliku bijalalihi. Yang disifati oleh para penentang Rasul dari sifat-sifat yang tidak layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ditanzih, disucikan dari sifat-sifat tersebut. Wasalamun qila hiya minas salam bima'na at-tahiyyah wa qila minas salamah minal makari. Salamun dikatakan diantara maknanya dari lafaz as-salam, maknanya adalah at-tahiyyah. At-tahiyyah, ucapan at-tahiyyah, ucapan penyambutan. Wa qila minas salamati minal makari, dan dikatakan juga maksudnya adalah as-salamah minal makarih, keselamatan dan kesejahteraan dari segala hal yang tidak diinginkan. Alal mursalina alladina arsalahumullahu ila khalqihi wa ballagu risalati rabbihim jam'u mursal wa taqaddama ta'rifuhu. Mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, dan mereka telah menyampaikan risalah dari Rabb mereka. Dan lafaz mursalin itu adalah jamak dari mursal. Mursal adalah mufradnya. Wa taqaddama ta'rifuhu, dan telah berlalu definisinya. Langsung saja, wa yustafadu ma yustafadu minal ayat. Sebelumnya rabbil alamina jam'u alam al-alamin, itu jamak dari alam. Apa itu alam? Wahum kullu man siwallah. Setiap sesuatu selain Allah itu dikatakan sebagai alam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah dikatakan sebagai alam. Apa itu alam? segala sesuatu selain Allah. Dan saya termasuk bagian dari alam. Jamaknya apa? Al-alamuna. Al-alamuna. Atau al-alamina apabila dia majrur atau mansub. Ma yustafadu minal ayat. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang baru saja kita bacakan? Naam. Yang pertama adalah tanzihullahu subhanahu amma yasifuhu bihi ad-dullalu wal juhal mimma la yaliku bijalalihi. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari apa saja yang disifati oleh golongan yang sesat dan bodoh, dari sifat-sifat yang tidak layak dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti yang disifati oleh al-Yahud. Nah, mereka mengatakan, Nam khalaqallahu samawati wal ardu fi sittati ayam. Kita sering membaca ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu berapa hari? Fi sittati ayam. Dalam waktu 6 hari. Nam. Al-Yahud mengatakan, pada hari Sabtu Allah subhanahu wa ta'ala istaraha. Allah subhanahu wa ta'ala istirahat. Nah, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala naam capek. Nah, sehingga Allah istirahat pada hari Sabtu. Hadha sifat. Naam au hadhi sifah wasafa biha naam al-Yahud fillahi ta'ala. Sifat ini disifatkan oleh orang Yahud untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu staraha naam fi yaumis sabti. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala istirahat pada hari Sabtu setelah menciptakan langit dan bumi. Sehingga oleh karena itu mereka mengatakan yaumus sabti yaumur raha. Hari Sabtu adalah hari untuk beristirahat. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah sifat yang tidak layak untuk kesempurnaan, untuk kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala wajib untuk disucikan dan dibersihkan dari sifat ini. Yang kedua, bahwasanya para rasul adalah hamba-hamba yang jujur. Sehingga oleh karena itu wajib bagi kita untuk menerima apa yang mereka bawa dan apa yang mereka khabarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma akhbaru bihi anillah. Yang ketiga, masyru'iyatis salam. Salami ala rusuli alaihimus salatu wassalam wa ihtiramuhum. Disyariatkannya naam disyariatkannya mengucapkan salat salawat dan salam, disyariatkannya untuk mengucapkan tahiyyah assalam untuk para rasul alaihimus salatu wassalam wa ihtiramuhum, dan memuliakan mereka, mengucapkan assalamu alaihim, baik itu dengan makna at-tahiyyah atau dengan makna assalama alal makari aw assalama minal makari, keselamatan dari segala hal yang tidak diinginkan. Naam, barakallahu fikum. Kita memuliakan mereka, tidak seperti yang apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud, mereka sikap mereka terhadap para rasul apa? Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian mereka dustakan. Kalau tidak mereka dustakan, mereka membunuh Rasul tersebut. Mereka membunuh Nabi Yahya dan Zakaria. Naam, dan bahkan hampir membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan juga betapa banyak upaya yang mereka lakukan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak upaya yang mereka lakukan untuk membunuh Nabi Muhammad, namun Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Rasul pilihannya. Kemudian yang keempat, raddu kulli ma yukhalifu ma ja'at bihir rusul, la siyama ma yata'allaku bi asma'illahi wa sifatihi. Wajib untuk mengembalikan segala hal yang bertentangan, semuanya harus dikembalikan kepada apa yang telah diajarkan atau yang dibawa oleh para rasul. Nah, atau kita membantah raddu kulli ma yukhalifu ma ja'at bihir rusul. Barakallahu fikum, wajib bagi kita untuk membantah setiap apa yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para rasul, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, disyariatkannya pujian atas Allah dan mensyukuri atas setiap nikmat. Dan yang paling penting dari nikmat tersebut adalah nikmat tauhid. Kita dikaruniai oleh Allah tauhid, keyakinan bertauhid kepada Allah secara rububiyah, al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.